Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Buya, apa iya zaman Nabi Rasulullah SAW pada waktu wafat atau meninggal dunia tidak ada tahlil-tahlilan, katanya hukumnya bid'ah. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adapun masalah tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya, ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi, ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diemnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi, itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung langit Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan tidak dengan ajaran Nabi? Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majlis, radio, televisi, oh itu kan urusan dunia. Nabi enggak menjelaskan urusan buat enggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Enggak ada Nabi mengatakan kullu bid'atin diniyatin dhalalah. Enggak begitu Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah dhalalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi. Maka Nabi sampai berani berlebihan, kok idah ini bermasalah. Adzan dua di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Uthman dan sahabat semuanya melakukan adzan dua dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja enggak ada adzan dua? Lihat, yang enggak mau adzan dua biasanya pakai pedagang. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Uthman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Uthman mengadakan apa? Adzan dua. Sholat rawaih dengan seperti anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Uthman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah pertama adalah sahabat Nabi, dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan dua adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Uthman, lalu ingin mengembalikan kepada Rasulullah adzan satu. Kalau anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan anda, enggak pakai adzan. Kalau adzan dua, sunnah khulafa ar-rasyidin Sayyidina Uthman bin Affan. Saya biasa, saya kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya satu, saya enggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan dua lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi pada zaman Nabi enggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya zikir, diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya enggak benar. La ilaha illallah, lagi perempuan sambil cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tata yang alasannya, Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak coba, pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya.